Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu faman yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum fa iyaya nafsi bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, al-aija arsadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa duduk bersama di dalam majlis ilmu di masjid yang mulia ini, di ma'had Al-Mu'min Ngeruki di bagian utara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bisa bersama-sama memanfaatkan masjid yang mulia ini untuk kepentingan untuk kepentingan bertafaqquh fiddin sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang akan kita bahas dalam kajian kita saat ini sebagaimana yang ada pada fotokopi yang sudah ada di hadapan antum semua, juga ada di dalam slide yang sudah kita bikin. Bab At-Tahrid Alal Qital, judulnya adalah Bab At-Tahrid Alal Qital. Judul itu kami ambil di dalam Kitab Bukhari, Kitabul Jihad Wasair, kitab tentang berjihad. Di dalam bab itu kami sengajakan untuk menulis apa adanya dari judul tersebut dengan harapan kita bahas dulu judulnya supaya kita jadi jelas kenapa kita menggunakan judul ini. Bila kita memahami tentang apa yang disebut dengan at-tahrid, maka at-tahrid itu menurut syarahnya adalah wahuwal hathu ala syai', yaitu menghasung atau mengajak, memberikan motivasi untuk melakukan sesuatu. Maka Imam Bukhari rahimahullah yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang terkumpul di dalam Sahihul Bukhari ini, di mana para ulama menyebutnya sebagai Asahul Kitab Ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Maka Imam Bukhari meletakkan bab ini, bab At-Tahrid Alal Qital, itu menjadi bab tersendiri yang artinya adalah, arti yang sebenarnya adalah At-Tahrid Alal Qital, menghasung orang untuk berperang atau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah, ini menjadi tradisi di kalangan para ulama yang terus menggelorakan semangat dan spirit berjihad. Bahkan Imam Bukhari meletakkan di dalam bab itu sebagai bab khusus. Hal ini menandakan bahwa kepentingan kita untuk ditahrid, untuk diberikan semangat, tetap memiliki spirit, ruh jihad fisabilillah, itu harus tetap membara setiap saat. Bahkan para ulama ini juga menjadikan judul ini tetap terwariskan sampai setiap saat. Oleh karena itu, Al-Fakir, saya sendiri tidak merubah kalimat tersebut. Apa adanya saya adopt dari kitab Imam Bukhari yang ada seperti yang kita punya di rumahnya masing-masing. Maka ada bab yang judulnya adalah seperti yang saya kutipkan ini, berjudul adalah At-Tahrid Alal Qital. Adapun makna secara Indonesianya lebih diupayakan untuk agak lebih halus sedikit, seperti yang kita tulis di dalam materi ini adalah menjaga spirit berjihad di jalan Allah. Tapi kalau mau makna aslinya dari judul Imam Bukhari itu, At-Tahrid maknanya menghasung alal qital, untuk apa Pak? Untuk berperang. Okay. Nanti biar tidak salah paham, saya pengen menjaga spirit di kalangan umat ini untuk tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa spirit berjihad ini tetap harus membara di tengah-tengah kita? Ada beberapa alasan yang menjadi alasannya para ulama dalam keinginannya membikin umat itu spiritnya tetap terjaga di tengah-tengah kita. Paling tidak ada 3 ayat yang mengingatkan kepada kita kenapa spirit itu harus tetap dijaga. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 217. Di fotokopi tidak ada ya. Ayat ini mengabadikan dan mengingatkan kepada kita tentang musuh-musuh agama itu masih terus berlanjut di dalam memerangi agama ini. Musuh-musuh agama itu masih tetap berlanjut di dalam memerangi agama ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Mereka masih saja memerangi kalian hatta yaruddukum, sehingga kalian murtad dari agama ini. Inistata'u, jika mereka mampu. Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan penggunaan fi'lun mudhari' di dalam ayat ini itu menunjukkan keberlangsungan. Artinya upayanya mereka memerangi kaum muslimin itu akan tetap terus berlanjut. Tidak saja di zaman Nabi SAW, tidak saja di zaman para ulama, tidak saja di zaman para tokoh-tokoh sebelum kita, tapi akan berlanjut sampai hari kiamat. Maka itu menjadi jawaban pertama kenapa spirit kita ini tetap harus terjaga. Kira-kira apa jadinya ketika ruh kita ini menjadi melemah, ngelokor, tidak memiliki semangat ruh jihad kembali, sementara musuh masih tetap berlanjut untuk memerangi agama kita ini. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua ialah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kejahatan musuh itu masih terus berlanjut dalam menghalangi dari jalan-jalan kebenaran dengan melalui konspirasi, melalui makar-makar jahat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Ali Imran ayat 99 dan 100. Kul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mawahu bighafilin amma ta'malun. Katakan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ketika disebut kata ahlul kitab, maka tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa kalian tetap menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah pengen memberitahukan kepada kita peran yang tetap dimainkan oleh musuh-musuh agama ini akan tetap menghalangi dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada musuh yang tidak menghalangi dari jalan Allah, itu justru yang perlu dipertanyakan. Ada perasaan kita bahwa musuh ini baik, tidak pernah menghalangi dari jalan Allah. Maka ketahuilah bahwa kita sedang salah paham kepada musuh tersebut. Karena tabiat aslinya itu adalah menghalangi dari jalan kebenaran. Tabiat asli yang kedua adalah pasti musuh itu selalu menginginkan, ya. Musuh itu selalu menginginkan program-program kegiatan yang bersifat membelokkan. Tabghunaha aywaja. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, maka terhadap hal ini kita masih dibutuhkan untuk selalu menjaga spirit berjihad itu, karena adanya musuh yang masih tetap bergentayangan menghalangi dari jalan-jalan kebenaran. Alasan yang ketiga kenapa tahrid itu masih tetap harus digelorakan di kalangan kaum muslimin, semangat untuk memiliki ruh jihad itu, ternyata menurut Allah pada surat At-Taubah ayat 32, mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah. Mereka berkeinginan memadamkan cahaya Allah dengan menggunakan corong-corong mereka, media-media mereka. Nah, ikhwafillah, Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, dia mengungkap kalimat kata yuridun di dalam ayat ini adalah adanya keberlangsungannya musuh dengan segala improvisasinya. Maksudnya segala improvisasinya itu apa? Kejahatan yang dilakukan terhadap agama ini dari musuh-musuh agama ini akan selalu berkembang setiap saat. Kalau di dalam ayat ini mereka memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, kini improvisasinya sudah menggunakan semua media, baik cetak maupun yang lainnya, maupun televisi maupun yang lainnya, untuk memadamkan cahaya Allah. Maka kepada kaum muslimin berdasarkan ayat-ayat ini, setiap kita di berbagai lini ada ruh jihad untuk melakukan perlawanan dari kejahatannya musuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya untuk kita mendapatkan pengertian tersebut. Ternyata menghasung untuk tetap memiliki ruh jihad dalam kehidupan kita ini adalah untuk menolak keganasannya orang kafir. Pada surat An-Nisa ayat 84, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Maka berperanglah, kata terjemahan itu, baik terjemahan yang dimunculkan oleh Pak Thalib maupun yang lain semuanya sama. Jadi hampir semuanya kalimat faqatil itu adalah berperang. Maka berperanglah kamu, kata Allah, pada jalan Allah, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak, yang tidaklah kamu dibebani melainkan kewajiban kamu sendiri. Waharridil mu'minin, dan hasunglah, berikanlah semangat, tunjukkanlah spirit untuk kepada orang mukmin untuk berperang. Asallah ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan Allah menolak dengan itu, bila spirit itu masih tetap ada, hasungan untuk berjihad itu masih tetap ada, Allah menolak serangan orang-orang kafir. Pada ayat yang pada terjemahan yang lain disebutkan asallah ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan dengan orang tetap digelorakan semangat berjihad di jalan Allah itu, Allah menghentikan keganasannya orang kafir. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita semua untuk mencoba mengangkat materi ini, bahwa di kita ini kepentingannya kita untuk memiliki semangat dan roh jihad menggelora terus setiap saat masih harus ada pada kita semua. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah di dalam bab tahrid alal qital ini mengawalinya adalah mengutip surat Al-Anfal ayat 65. Juga sama. Artinya ayat ini juga menghasung kepada kita untuk tetap memiliki semangat dan ruh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Anfal ayat 65, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai para nabi, hasunglah orang-orang mukminin 'alal qital, untuk berperang. Ya. Pengertian tahrid, harrid di sini adalah minat tahrid. Di atas itu yang kita jadikan judulnya itu adalah mengingatkan bahwa at-tahrid wa huwa al-hassu 'ala syai, menghasung untuk melakukan sesuatu. Allah menghasung kita untuk memiliki semangat berjihad. Kenapa demikian? Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Jika ada di kalangan kalian itu 20 orang muslim yang sabirun, yang berlaku sabar, bisa mengalahkan 200. Artinya standar yang diletakkan oleh Allah, standar ideal seorang mukmin itu 1 banding berapa itu, Pak? 1 banding 10. Satu orang Islam itu bisa mengalahkan 10 orang kafir. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Jika ada di kalangan kalian itu 100, maka bisa mengalahkan alfan, 1000. Sama juga 1 banding 10. Minal ladzina kafaru, dari kalangan orang-orang kafir. Ya. Mohon maaf, kita ingin tanya kira-kira standar ini masih berlaku di kita sekarang ini apa tidak, Pak? Kita 1 banding berapa, Pak, sekarang ini? Ya? 1 banding berapa? Kalau mengikuti kajiannya Ustadz Abdullah Sungkar beberapa tahun yang lalu, ya, bukan sekarang, apalagi sekarang, ya, beberapa tahun yang lalu, kata beliau di dalam kasetnya itu, dia menyampaikan kondisinya begitu terpuruk kita, katanya, sangat terpuruk kita. Apa itu? Di mana satu kelurahan itu bisa kalah dengan 3 babinsa, kata dia. 3 babinsa. Satu kelurahan. Jadi orang Islam satu kelurahan itu bisa kalah dengan apa ini? Ditakut-takuti oleh apa ini? 3 babinsa, kata dia. Ya. Kira-kira sekarang ini semakin terpuruk atau semakin lebih baik, Pak? Iya, semakin terpuruk. Ya. Mungkin satu kecamatan itu takut dengan beberapa gelintir oknum aparat yang menakut-nakuti, ya, menakut-nakutinya. Itu menandakan bahwa spirit kita ini menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini dibanding masa lalu. Ya, dibanding masa lalu. Karena perbandingan idealnya itu harus 1 banding 10. Nah, itu tidak perlu kita kasih hasungan kalau perbandingannya demikian. Tapi kalau semakin terpuruk, maka tuntutan untuk menghasung kaum muslimin untuk menjaga ruh jihad ini menjadi penting di tengah-tengah kita. Al-ana haffaballahu ankum wa 'alima anna fiikum da'fa. Sekarang Allah telah meringankan atas kalian dan Allah mengetahui bahwa diri kita terjadi kelemahan. Anna fiikum da'fa. Wa iyyakum minkum mi'atun. Jika ada di kalangan kita ini ada 100 sabiratun yang berlaku sabar, yaghlibu mi'atain, akan mengalahkan 200. Berarti 1 banding 2. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang ini 1 banding 2. Satu kita ini, nyuwun sewu yang sepuh ini, Pak. Ini yang walaupun jenggotnya sudah putih, niku lawan jenengan itu standarnya 2, Pak. Ya. Ya, standarnya 2, mengalahkan kekafiran itu 2. Kira-kira tasih mampu mboten, Pak? Ya, kira-kira orang Islam sekarang ini perbandingannya apa seperti itu? Jawabannya jauh lebih rendah, terpuruk kembali. Ya, ya. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Kalau ada 1000 di kalangan orang Islam mengalahkan berapa? Ya, mengalahkan 2000. Biidznillah, atas izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang berlaku sabar. Ayat ini mengingatkan pentingnya kita untuk tetap menjaga spirit jihad itu saat ini jauh lebih dibutuhkan ketimbang masa-masa lalu. Karena apa? Komposisi perbandingan kita dengan lawan itu berbalik. Justru musuh yang 1, kita yang 10, atau bahkan musuh yang 1, kita yang 100, atau bahkan musuh yang 1, kita yang 1000. Satu musuh mengalahkan 1000 kita kaum muslimin. Maka dibutuhkan hasungan itu kepada kita semua. Ya. Maka bagaimana menumbuhkan ruh jihad itu? Ya. Menumbuhkan ruh itu tetap membara dalam jiwa kita. Dalam hadis Bukhari yang kita pelajari pertama pada fotokopi yang ada pada kita ini. Ya. Maka kata kuncinya adalah seperti yang menjadi judul di dalam slide ini. Ketika kita mampu meletakkan bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Letakkan mindset, letakkan cara berpikir yang benar bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Berangkat dari cara berpikir ini, nanti ruh jihad kita ini akan tetap membara. Ruh jihad kita ini akan tetap hidup di tengah kaum muslimin. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, Sami'tu Anas radhiyallahu anhu yakul. Aku mendengar Anas bin Malik tentunya, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju khandaq. Artinya peristiwa khandaq. Peristiwa khandaq itu peristiwa perang Ahzab yang kemudian diabadikan pada surat Al-Ahzab. Nah, ikhwafillah, pada peristiwa ini tidak langsung berperang, diawali dengan membuat parit terlebih dahulu dengan parit yang sangat panjang karena membentang kota Madinah itu dan sangat lebar supaya tidak bisa dilewati oleh musuh. Tidak bisa dilewati oleh musuh ini. Fa'idal muhajirun, ketika itu Rasulullah keluar mendapati para muhajir dan ansar yahfiruna fi ghadatin baridah. Mereka setengah menggali parit tersebut panjang lebar, ya, kira-kira lebih dari ini, Pak, ya, dan tingginya juga lebih dari ini. Coba bayangkan, ya. Nah, itu digali tidak kenal keadaan atau kondisi yang sedang berada pada saat itu, yaitu fi ghadatin baridah, pada saat keadaan dingin yang pada pagi-pagi yang sangat apa ini? Dingin. Kira-kira kalau spiritnya itu tidak ada, kira-kira kalau kondisi yang seperti itu enaknya kita apa, Pak? Nggih. Kemulan ngelanjutkan apa niku? Turu. Itu real itu. Ketika spirit kita ini enggak ada, maka di saat kondisi yang dingin seperti ini, ya, pagi-pagi lagi, ya, itu dia pasti akan melakukan tindakan yang istilahnya namanya bermalas-malas, sambil duduk di kursi malas, lihat TV sambil bermalas-malas. Kursinya saja sudah namanya kursi apa ini? Malas, gitu ya, kursi malas. Tapi para sahabat tidak begitu. Karena tuntutan, karena spiritnya itu masih ada, ya, spiritnya itu masih ada, maka semangat itu kemudian yang bisa mengalahkan keadaan. Walaupun mereka akan dikeroyok oleh multinasional, perang Ahzab itu adalah dikeroyok, maka spiritnya itu tinggi untuk menghadapi gencarnya serangan lawan tersebut. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dhalika lahum, maka tidak ada hamba sahaya atau pembantu yang membantu untuk membantu untuk bekerja. Artinya semua sahabat termasuk Nabi itu turut turun bekerja untuk membantu itu. Falamma ra'a ma bihim minan nasab wal ju', maka tatkala Rasul melihat pada diri muhajirin dan ansar itu ada kelelahan dan kelaparan, sampai tidak terasa, ya, rasa lelah dan rasa lapar itu tidak terasa. Kenapa? Karena spiritnya yang tinggi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil memompa agar spirit itu tetap ada pada mereka dengan menyabdakan, Allahumma innal aisha aishul akhirah, sesungguhnya innal aisha, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Mungkin kita sekarang berdingin-dingin, tapi nanti di akhirat tidak dingin-dingin. Kita sekarang bercapek-capek, nanti di akhirat tidak capek. Kita sekarang ini, ya, kita sekarang ini harus berlapar-lapar, tapi di sana tidak berlapar-lapar. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Mindset ini yang harus dibangun oleh kita semua. Cara berpikir ini ketika kita akan tetap membangun spirit berjihad itu, letakkan bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, kita ini akan hidup di dunia ini kisarannya, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku itu berkisar, ya, antara 60 sampai 70. Pak Dodo sudah berapa, Pak Dodo? 50. 55. Berarti 5 tahun lagi, Pak. Nah, iya. Coba kalau kemudian kita waktu 5 tahun itu hanya habis untuk ngurusi dunia, itu habis kita. Sedangkan kata Allah pada surat Al-Hajj ayat 48, wa inna yauman 'inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu nanti ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun penghitungan di dunia. Satu harinya itu, Pak, itu 1000 tahun, gitu ya. Maka berkorbanlah untuk sesaat ini di dunia yang tidak lama, ya, tidak lama, hanya 60 sampai 70, ya. Kalau kita sudah melewati 60, 40, kita tinggal sepertiga. Itu pun kalau betul-betul sampai 60. Ya. Nah, ini menjadi peringatan yang mendasar buat kita semua bahwa cara menumbuhkan spirit berjihad itu adalah memandang kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Maka ketika dipompa para Ansar dan Muhajirin, diberi semangat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat itu, Allahumma innal aisha aisul akhirah, maka kemudian para sahabat Muhajirin dan Ansar itu menjawabnya, faqalu mujibina lahu nahnu alladhina bayau Muhammadan alal jihadi ma baqina abadan. Nahnu alladhina bayau Muhammadan, kamilah orang-orang yang telah berbaiat kepada Nabi Muhammad. Maaf, kita sudah berbaiat apa belum? Sudah berbaiat kepada Nabi Muhammad apa belum? Sudah. Yaitu dengan syahadat yang kita ucapkan itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada kita itu kemudian karena kita sudah berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad selama kita masih hidup. Maka bagus juga ini kalau kemudian setiap kali kita turun mentalnya, turun semangatnya untuk bergairah kembali, tolong ucapkan kalimat ini yang dijawab oleh para sahabat ini ya. Nahnu alladzina bayau Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Ya, coba kita bareng-bareng, Pak. Coba. Masih punya semangat apa enggak ini? Gitu ya. Iya. Saya mulai dulu dengan hasungan dari Nabi. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya. Kemudian ketika ada hasungan seperti itu dijawab, nahnu alladhina bayau Muhammadan. Nahnu alladhina bayau Muhammadan alal jihadi ma baqaina abadan, alal jihadi ma baqaina abadan. Nah, ini adalah seruan. Ini diajak, ini aja belum keras nih, Pak ya. Nah, mana ini spiritnya gitu ya. Nah, ini harus jelas ini ya. Jadi ketika turun roh kita ini, maka ungkapkan kalimat itu karena ini contoh dari Nabi dan para sahabat-sahabat. Ketika kita pasti ada masa turunnya. Di saat masa turun itu kita bangkitkan dengan roh jihadnya itu dengan menyatakan nahnu alladzina bayau Muhammadan. Kitalah yang telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad selama kita masih hidup. Iya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surat At-Taubah ayat 120 dan 121 spiritnya itu juga ditumbuhkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa rasa lapar, rasa capek, rasa haus yang kita peroleh dalam memperjuangkan agama Allah ini semuanya dinilai oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita rasakan dikarenakan kita ini tetap membela agama Allah itu tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makana li ahli al-Madinati wa man haulahum minal a'rab ayyatakhallafu 'an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsih. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah. Tidaklah pantas bagi penduduk Madinah untuk meninggalkan dari jihad yang dilakukan oleh Nabi, dan tidaklah pantas untuk menyenangi dirinya sendiri. Dzalika bi annahum la yusibuhum, yang demikian itu tidaklah seseorang di kalangan mereka ini tertimpa oleh mereka dhama, rasa haus, nasab, rasa capek, wala mahmasah, dan rasa lapar. Fisabilillah, semua rasa capek, lapar, haus yang kita lakukan diakibatkan karena keterlibatan kita di dalam jalan fisabilillah ini, atau kita mendapati satu keadaan di mana keadaan itu membuat dongkol orang kafir, keadaan itu membuat dongkol orang kafir, wala yatauna mautian yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin naila, atau kita mendapati sesuatu, entah itu kita dilukai, entah itu kita dilakukan tindakan yang represif dari musuh-musuh agama ini terhadap kita, wala yanaluna min aduwin naila, karena tindakan atau modus operandi yang dimainkan oleh musuh itu masih tetap akan sama, Pak. Seperti dalam surat Al-Anfal, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Modus operandinya itu tetap sama, ya. Yaitu ketika mereka berlaku makar, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk, untuk menahan kamu atau memenjarakan kamu. Aw yaqtuluk, atau membunuh kalian, atau yukhrijuk, atau mengusir kalian. Ayat itu mengingatkan kepada kita modus operandinya masih sama. Jadi bisa saja seorang muslim saat ini bisa mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan dari musuh-musuh agama ini. Tapi yakinlah, spirit itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kecuali Allah tetap tulis bagi kita sebagai amal soleh, ya, sebagai amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berlaku muhsinin, yang berlaku baik. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah. Jadi bukan semakin tambah meredup ketika ada tekanan dari musuh, bukan semakin menghilang dari peredaran ketika kita ini diuji tentang keduniaan kita, tapi justru ketika kita ini sedang mendapatkan ujian-ujian yang seperti itu, tekanan-tekanan seperti itu, kita justru semangatnya menjadi bertambah, ya, bertambah. Karena apa? Semuanya dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Bahkan sifat kita mengeluarkan harta yang kecil maupun yang besar, ya, yang kecil maupun yang besar, ya, atau memotongnya kita sebuah lembah untuk melakukan gerakan fisabilillah ini, tiada lain Allah juga tetap akan tuliskan kita, ya, liyad jiziyahumullah ahsana makanu ya'malun. Allah akan tetap tuliskan sebagai amal yang baik. Ini memulainya ya dari kegiatan fisabilillah yang seperti kita lakukan. Termasuk man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fisabilillah. Siapa yang keluar untuk talabul ilmi, maka dia sedang berada di jalan Allah. Itu mulainya dari hal-hal yang seperti itu dulu, Pak. Ada seorang di tahun 80-an. Masih saudara kami dari Boyolali sana, itu setiap pagi jalan naik sepeda ontel jam 3 kira-kira, jam 3 atau jam 2, berangkat dari rumahnya setelah selesai sholat malamnya, terus dia berangkat menuju ke pondok kita ini tiap hari untuk belajar kepada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Bayangkan ya, tiap hari ngontrol. Ya. Jadi kalau kita kemudian sekarang fasilitas ada ini, ya, kendaraan ada, mobil ada, sepeda motor tinggal pilih genjot dan yang lain, gitu ya. Paling tidak ya kalau kita kalangan kita ya sepeda motor yang otok-otok itu masih pletok, itu masih punya lah. Itu semestinya ruh kita ini jauh lebih besar daripada orang tersebut, gitu ya. Jauh lebih besar dari orang tersebut. Tiap hari dia jalan. Maka kalau di kita ini ada Pak Widodo ini, Pak Widodo ini sahabat kita. Ini jauh-jauh datang dari Magelang, datang ke sini untuk ngaji Jumat pagi seperti kita ini. Jauh-jauh datang dari Magelang. Lalu kita yang deket-deket sini malah ora tahu apa ini ngaji, itu ya kewalahan banget gitu ya. Semangatnya begitu menurun, menurun banget. Itu harus tetap digelorakan di tengah-tengah kita semua. Ya, terkadang semangat kita itu menjadi berkurang karena figuritas. Itu terkadang demikian. Mungkin figur kita sedang diuji oleh Allah, mungkin sedang masuk penjara, atau mungkin sedang apa ini, mungkin malah ada yang sudah terbunuh, lalu kita semangatnya menjadi menurun. Ya, semestinya ruh itu harus tetap ada. Ya, saya lanjutkan. Pada hadis berikutnya, ya, hadis berikutnya, silahkan dilihat kertasnya ada ya. Itu nomor berapa ini? Nomor 3 kalau enggak salah atau halaman 2. Iya. Haddatsana Abu Ma'mar. Haddatsana Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Waris, haddatsana Abdul Aziz an Anas radhiyallahu an. Nanti setahu saya setiap hadis yang membangun semangat ini rata-rata diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik. Satu di antaranya diriwayatkan oleh saudaranya bernama Barok bin Malik. Ya, Barok bin Malik. Hal ini menandakan ya, bagaimana Anas bin Malik itu di mana di masa kecilnya di saat Rasulullah hijrah ke tempat ke Madinah, beliau masih muda belia. Lalu dititipkan oleh orang tuanya kepada Nabi untuk menanamkan ruh semangat itu tetap ada. Untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qal berkata, ja'alal muhajiruna wal ansar yakhfirunal khandaq haulal Madinah. Para muhajir dan ansar itu menjadi melakukan penggalian khandaq, parit haulal Madinah, di sekitar Madinah. Wa yunkilunat turab ala mutunihim. Mereka tetap memiliki semangat memindahkan tanah-tanah itu dengan menggunakan dipanggul ala mutunihim ala duhurihim. Berarti duhur itu berarti di sini kalau enggak dipanggul dia pakai Pak? Digendong ya, ya, digendong. Wa yaqulun, kemudian sambil melantunkan syair yang membuat roh semangatnya itu tetap bergelora. Apa itu? Nahnu alladhina bayau Muhammadan alal islami ma baqaina abadan. Kamilah orang-orang yang telah berbaiat kepada Nabi Muhammad untuk tetap berada di dalam Islam ini selama kami masih hidup ya. Jadi lafadznya ada yang alal jihadi ma baqaina abadan, lafadz yang kedua alal islami ma baqaina abadan. Mana yang benar? Dua-duanya benar karena ini diriwayatkan dua-duanya oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan derajat yang sangat sahih. Ya. Ini harus diingatkan di tengah-tengah kita. Kenapa demikian? Jadi syair itu dibutuhkan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, terlepas dari kontroversi apakah nasyid ya, nasyid itu boleh atau tidak. Ya. Nasyid itu boleh atau tidak? Kalau melihat konteks ini, maka bisa mendapatkan jawaban nasyid itu adalah suatu ungkapan-ungkapan yang membangkitkan semangat kita ya, yang diungkapkan oleh seseorang baik dalam bentuk lagu maupun yang lain, maka bisa kita pahami sebagai bentuk untuk menumbuhkan semangat nasyid ya. Asal jangan lagu dangdut Ayu Ting Ting ya, asal jangan itu, gitu aja ya. Nah, artinya kalau pengen bikin roh semangat ya nasyid, namanya juga nasyid ya, nasyid seperti yang di apa ini sering di setel oleh beberapa stasiun radio yang ada itu ya, terutama radio kita yang tercinta itu adalah untuk membangkitkan apa ini semangat ya, untuk membangkitkan semangat. Kalimat-kalimat yang mungkin menjadi perasa nasihat tentang dari Al-Qur'an, ma baqaina abadan nahnu alladhina bayau Muhammadan alal jihadi ma baqaina abadan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya atas ungkapan-ungkapan para sahabat Muhajir dan Ansor untuk gegap gembita tetap memiliki semangat itu dengan mengatakan Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah. Sama pula, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang baik kecuali kehidupan akhirat. Fabarik fil ansar wal muhajirin, maka berkailah ansar dan muhajirin. Ini biasakan ketika kita ada dukungan untuk memberikan semangat, maka kita juga memberikan tanggapan itu dengan baik. Walaupun itu hanya sekedar melewati SMS, upayakan semangat itu digelorakan kepada saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara kita. Ya. Dan ketika kita mendapatkan ungkapan gelora semangat itu, kita juga menambahi di dalam doa itu, Allahumma barik atau barokallahu fikum, mudah-mudahan Allah tetap memberkahi kepada kalian. Nahnu alladzina bayya'u Muhammadan 'alal islami ma baqaina abadan. Ini penting untuk kita jadikan sebagai landasan di dalam membangun semangat di tengah-tengah kita. Pada hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga, ya, sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal kanatil ansar yaumal handak takul nahnu alladhina bayya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Fa ajabahum, maka kemudian mereka menjawabnya, Allahumma la aisha illa aisul akhirah fa akrimil ansar wal muhajirah, maka berilah kemuliaan kepada ansar dan muhajirah. Ya. Jadi kesimpulannya, syair-syair yang diberikan pemberi semangat itu bentuknya ada empat ini, ikhwah semua. Pertama adalah nahnul ladzina bayya'u Muhammadan alal jihadi ma baqaina abadan. Ini juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu. Berikutnya, nahnul ladzina bayya'u Muhammadan alal islami ma baqaina abadan. Ini juga ada di dalam kitab Bukhari. Begitu juga roh yang membangkitkan semangat, yang itu menjadi mindsetnya kita, cara kerangka berfikirnya adalah Allahumma la aisha illa aisyul akhirah fa akrimil ansar wal muhajirin. Atau yang lain, Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Bagaimana menjaga spirit selanjutnya? Jawabannya menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini ialah kita berperan aktif berbagai kegiatan dalam kaitannya jihad fisabilillah, dalam kaitannya ruh, membangun ruh itu ada. Kita mengaktifkan diri kita di tengah-tengah tersebut. Sebab apa? Semua keterlibatan kita itu, walaupun tidak harus angkat senjata seperti saudara kita yang di Palestina atau di Afghanistan atau di tempat lain, tapi spirit itu tetap ada, maka kita dinilai memiliki pahala yang sama. Dinilai memiliki pahala yang sama. Hal itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik. Ya, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min ghazwati Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang dari perang Tabuk, pulang dari perang Tabuk. Fadana minal Madinah, dia kemudian pulangnya itu sudah mulai mendekati kota Madinah, dan beliau menghentikan para sahabatnya di luar kota Madinah. Lalu seraya bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di kota Madinah aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wahum bil Madinah, qala wahum bil Madinah habasahumul udru. Ya. Jadi semangat itu kalau masih ada walaupun kita tertimpa oleh udur, itu tetap nilainya dinilai oleh Allah seperti orang yang sedang berangkat berjihad. Ya. Apa kata Rasulullah menghentikan pasukannya yang baru pulang dari perang Tabuk? Perang yang sangat susah sekali, terjadi di musim panas dan jaraknya sangat jauh. Risikonya sangat tinggi. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat, ketahuilah inna bil Madinah, di kota Madinah itu akwaman, ada sekelompok orang, masirtum masiron, tidak ikut berjalan seperti kalian, wala qata'tum wadian, juga tidak ikut memotong lembah, illa kanu ma'akum, kecuali pahalanya sama seperti kalian. Kira-kira kalau yang kita yang tadi capek-capek datang ke perang di Tabuk lalu diberitahu gitu, iri apa tidak, Pak? Iri dong. Orang melu kerja, orang melu susah, tapi apa ini? Iya, pahalanya kok bisa sama gitu. Pahalanya kok bisa sama. Sama pula sahabat juga punya begitu. Bertanya kepada, "Wah, umbil Madinah. Mereka ada di Madinah kok bisa? Pahalanya apa ini? Sama." Ya, pahalanya sama. Illa kanu ma'akum, kalau ya Rasulullah, wahum bil Madinah, mereka berada di Madinah, kok bisa pahalanya sama? Lah ini, orang yang spiritnya masih tetap terjaga. Memang jasad kita ada di Solo ini, tapi ruh kita ada di Palestina, ada di Afghanistan, ada di Filipina, ada di sederetan daerah, ada di Patani Selatan, ada di sederetan daerah-daerah kaum muslimin yang sekarang ini teraniaya akibat keganasannya musuh-musuh Allah ini. Ruh kita ada di sana, gitu. Ruh kita ada di sana. Itu yang menyebabkan kita ini oleh agama ini disertakan pahalanya, walaupun fisiknya itu ada di Solo sini, gitu ya. Ya. Nah, inilah penting untuk kita miliki. Wahum bil Madinah qala habasahumul udur. Bagaimana menciptakan itu, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah caranya, ya, caranya supaya kita itu masih tetap berpahala sama dengan orang yang sedang melakukan jihad ini. Ya. Ya, kepada mereka yang punya alasan udzur syar'i, menurut ayat yang udzur syar'i itu adalah orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang tidak punya perbekalan, orang yang kemudian cacat, ya, orang yang cacat. Kemudian pada pemahaman fikih kontemporer berikutnya disebut mengambil dari kalimat di atas tadi adalah udzur profesi. Satu profesi yang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti akan menjadi kekacauan di tengah kehidupan masyarakat, maka profesi itu tidak ditinggalkan, itu udzur profesi. Ya. Kepada kita di surat At-Taubah kita diingatkan, laisa 'alad du'afa, tidak ada ruang untuk menyalahkan kepada orang yang berlaku du'afa, berlaku orang yang lemah, wala 'alal marda, bukan juga menyalahkan kepada orang yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, juga tidak bisa menyalahkan, tidak ada ruang yang untuk menyalahkan orang-orang yang tidak mendapati perbekalan untuk keluar berjihad, mereka mendapatkan beban. Idza nasahu lillahi wa rasulihi. Syaratnya ada di situ. Apabila ya, apabila kita udur ya, itu kemudian kita idza nasahu lillahi wa rasulihi. Apabila kita tetap berlaku ikhlas ya, apabila kita berlaku tulus ya. Bagaimana tulus yang dimaksud di sini ya? Tulus yang dimaksud di sini ya, dia ini hakikatnya memiliki spirit untuk berangkat berjihad, tapi keadaanlah yang tidak memungkinkan. Mungkin karena lemah, mungkin karena sakit, atau mungkin tidak punya biaya untuk berangkat. Kira-kira yang kita ini yang mana, Pak? Dari tiga itu, Pak? Enggak punya biaya ya? Laya mutu walayah ya, enggak mutu karena enggak punya apa nih? Biaya nggih. Nah, ya, kita ini bayangkan hidupnya hayatuhum bainal isnen wal khamis. Gitu ya. Uripe nyenen, kemis. Kalau nyenen-nyenen, kalau kemis? Nah, terus la yamutu wala yahya, tidak mutu karena tidak punya biaya. Iya. Itu kira-kira demikian. Itu boleh. Kita enggak punya biaya, tapi hati kita itu memiliki ketulusan, hakikatnya saya itu ada di sana. Itu yang menyebabkan pahalanya kita itu sama dengan orang yang berada di front depan. Ya, front depan. Nah, ini yang harus tetap dijaga, ikhwafillah. Bagaimana orang yang ketulusannya itu ada seperti itu, ya. Maka pada ayat berikutnya, ya, disebutkan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilakum 'alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i haznan alla yajidu ma yunfikun. Dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu minta untuk diangkut, ya, minta untuk diangkut, ya, minta untuk diangkut dengan kendaraan yang ada, ya. Maka Nabi menjawabnya, kami sudah tidak ada kendaraan lagi, sudah tidak ada perbekalan yang dipakai untuk mengangkut kalian ikut berjihad. Bagaimana ekspresi orang yang memiliki ketulusan hati, ya. Sekali lagi ini yang bermain nanti hati, Pak. Ketulusan hati tadi, memiliki keikhlasan itu, maka kemudian tawallau, dia berpaling kembali. Wa ayunuhum, dengan ayunuhum, mata mereka ini tafidu minad dam'i, berlinangan air mata, ya. Berderai air mata. Kenapa? Meratapi kesedihan karena dia ternyata, kok kenapa takdir saya ini kok masuk yang kategori gak mampu sehingga kami tidak bisa berangkat apa ini? Berjihad. Gitu ya. Bukan malah lunjak-lunjak gitu. Nah, lunjak, wah alhamdulillah berarti matinya jek suwe. Gitu ya. Atau mungkin alhamdulillah berarti saya tidak dapat risiko untuk berjihad. Tidak, jadi tulus. Orang itu tulus sekali, ya. Dan ini tidak bisa muncul sesaat begitu saja. Ini harus dalam proses yang panjang untuk kita memiliki naluri yang seperti ini, Pak. Jadi kita baru bisa memiliki nilai yang sama asal memiliki ketulusan, ya, asal memiliki ketulusan dengan melakukan tindakan yang memaksimalkan diri, ya. Tindakan yang memaksimalkan diri itu apa? Ya isoi kita ini apa? Kalau iso itu membelanjakan yang kecil, belanjakan yang kecil. Iso kita ini hanya melu menambah jumlah, ya. Melu apa ini? Ada nanti hadis itu melu untuk apa ini? Menghasung, apa ini? Ngeramek-ngerameke namanya, ya. Ngeramek-ngerameke. Ya udah, itu dirame-rameke. Jadi orang biar senang gitu, menambah jumlahnya mereka. Gitu ya. Maka kita perlu berajat kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Nabi yang umurnya sudah 83 tahun, Pak. Ya, bayangkan, umur sudah 83 tahun. Tapi masih ikut apa ini? Berangkat. Ketika dinasehati oleh sahabat Nabi, ya, wahai Abu Ayyub, qad a'darakumullah, ya, faqad saqata hajibaih. Dia itu dalam riwayat kelopak matanya ini, Pak, saking tuwek ini ku, dia sudah apa ini? Medun. Katus bapak sing tuwek-tuwek ini lho. Itu begitu. Tapi dia tetap apa ini? Semangat. Ya, dia tetap semangat. Ketika diberitahu oleh sahabat, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, engkau sudah diberi dispensasi. Kenapa Anda tetap ikut berangkat? Dia berdalih dengan mengucapkan kalimat ingfiru khifafan wasikolan, karena Allah berfirman, yaitu berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Anda ringan, saya termasuk orang yang berat, kata dia begitu. Ketika ada sahabat lagi yang memberikan nasihat, wahai Abu Ayyub, engkau sudah dikasih dispensasi, kata dia apa? Tidak mengapa, kalaupun saya tidak berguna buat kalian, saya akan menambah jumlah. Nuksiru sawadahu. Kami akan menambah apa ini? Jumlah mereka saja. Jadi ikhwafillah, itu penting. Seperti kita yang sepuh-sepuh ini, walaupun nanti ngaji niku karo ngantuk, yang memang sudah gak kuat, itu tetap hadir. Kenapa demikian? Niku memberi semangat sing nom-nom niki lho. Ya, memberi semangat nggih. Mungkin Pak Dodo niki gitu ya. Itu mungkin ngaji lewat seperti yang sekarang ini bisa lewat apa ini? Video telekonferensi yang sudah kami relaykan lewat internet. Tapi pentingnya itu menjadi dukungan bagi yang lain untuk kita memberi apa ini? Semangat kepada yang lain. Itulah yang disebut dengan ketulusan. Yang disebut dengan ketulusan. Jadi ketulusan itu kemudian kesimpulannya melakukan tindakan apa yang bisa. Apa yang bisa. Kalau ternyata semua gak bisa, harta juga gak punya, walaupun kecil juga gak punya, kemudian perbekalan juga gak punya, semuanya gak punya, ya wis, dungo wae. Jadi keterlibatannya itu apa nih? Dungo saja. Menyertakan saudara kita itu di dalam doa-doa kepada saudara-saudara kita ini. Maka ikhwafillah, ini yang terpenting di tengah-tengah kita. Coba kita lihat bagaimana kita membiasakan ketulusan itu dimulai dari keadaan yang biasa dulu. Belum dalam keadaan perang. Dalam keadaan biasa dulu. Pada ayat 83 dari surat Al-Ma'idah disebutkan, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wa idza sami'u, apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada rasul, maka terlihat tampak oleh mereka ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an itu, tara ayunahum, engkau melihat mata mereka ini berurai air mata, berderai air mata. Mimma arafu minal haq, karena pengetahuan mereka tentang kebenaran tersebut. Ya, nyuwun pangapunten, kita sudah sampai di situ apa belum? Nah, itu berarti tahapan pertama ini ya, kita membangun hati kita terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Itu nanti lama-lama roh kita ini, sensitivitas kita itu menjadi tumbuh gitu. Sensitivitas kita ini menjadi tumbuh. Nanti tahapan lanjutannya ya, tahapan lanjutannya itu kemudian ketika kita mendengar ayat-ayat yang kemudian kita tidak bisa melakukan atau belum bisa melakukan, kita menjadi sedih. Sedih itu melahirkan apa ini? Uraian air mata. Deraian air mata itu jadi keluar karena kita merasa sedih, kenapa kok saya tidak bisa melaksanakan ayat tersebut. Nah, ikhwafillah, ini harus dimulakan dari situ. Sebab Imam Nawawi mengingatkan, ikra'ul Qur'an wabku, bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Berdasarkan pada hadis itu, fa'illam tabku fatabakau, kalau belum bisa menangis maka bikinlah sampai kita bisa menangis. Kemudian fa illam yahdurhul buka, kalau belum bisa hadir rasa nangis, wa hawal tal buka, kalian sudah berusaha untuk bisa nangis tapi juga belum bisa hadir nangis, ya. Kama yahdurhul khawas, sebagaimana orang-orang khusus itu bisa menangis, falabbaika ala faqdi dalika. Ingat-ingatlah akan kehilangan sesuatu yang paling besar. Fa'lam anna dalika musibatun kubra inda qulubikum. Ketahuilah itu merupakan musibah yang paling besar terjadi pada kita semua, yaitu hilangnya sensitivitas hati. Nah, ketulusan itu tumbuhnya dari situ. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah langkah-langkah untuk menjaga ruh jihad itu tetap membara di dalam diri kita. Ya. Paling tidak yang saya kutipkan dari nasihatnya para ulama itu ada lima. Ya, ada lima. Yang pertama adalah tegakkanlah dahulu pilar-pilar keluarga sakinah di dalam keluarga kita, atau da'aim al-usrah as-sakinah, pilar-pilar yang bisa menopang kepada keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah. Karena yang menjadi beban untuk kita ini terlibat di dalam, selalu berada di dalam jihad ini, biasanya itu halangan pertama itu karena keluarga. Maka karena pilar keluarga itu, pilar keluarga sakinah itu tiga, ya, pilar keluarga sakinah itu tiga. Pertama al-iman wa taqwa, iman kepada Allah dan ketakwaan. Yang kedua adalah mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu membangun keharmonisan, berkomunikasi, berinteraksi di tengah keluarga dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga adalah al-kasbul halal, memiliki usaha yang halal. Nah, prinsip yang pertama dulu yang harus ditegakkan yaitu iman dan takwa. Bagaimana menumbuhkannya itu? Menumbuhkannya itu kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi ahlil baiti khairan faqahahu fid din." Apabila Allah berkehendak untuk menjadi baik suatu keluarga, maka di keluarga itu dipahamkan agama. Maka langkah untuk menjaga ruh itu tetap membara di kita, keluarga kita tetap ada, pahamkan dulu keluarga itu agama. Ajak dulu ngaji, ajak dulu untuk berinteraksi dengan keagamaan ini lebih jauh, yang nanti akan membangun ruh itu dengan sendirinya. Ya. Yang kedua adalah al-julus ma'arijali da'wah wal-fikr. Keseringan kita duduk bersama pelaku-pelaku dakwah. Ya, pelaku-pelaku dakwah. Ma'iyatus salihin, atau sering duduk dengan orang-orang yang saleh, ya, dengan orang-orang yang saleh, agar aura kesolehannya itu mengalir ke kita, ruhnya itu mengalir ke kita, semangatnya mengalir ke kita semua. Maka dalam hal ini Allah mengingatkan untuk kita julus duduk bersama rijal wal rijalul dakwah wal fikr. Ini adalah kita diingatkan pada surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asy. Bersabarlah kalian untuk apa ini? Bersabarlah kalian untuk bersama orang-orang yang waktunya itu menyeru kepada Allah di pagi hari maupun di sore hari. Ya. Khitab ini kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita yang kemudian spiritnya itu bisa turun naik? Maka Rasulullah itu biasa untuk membersamai para sahabat-sahabat untuk mendapatkan itu semua. Ya. Yang ketiga adalah at-tadawwuq bimata'ibid da'wah. Kita juga ikut berperan serta mengikuti pahit getirnya perjalanan dan pekerjaan dakwah dan berjuang ini. Melu, melu cawe-cawe. Itu yang membuat nanti roh kita ini muncul terus gitu ya. Kita tidak berseberangan dengan pekerjaan-pekerjaan dakwah ini. Yang keempat adalah mutaba'atu siratul anbiya, supaya tetap menjaga spirit dakwah ini, spirit berjuang ini masih ada pada kita. Maka kita sering membaca, sering mengikuti sirah-sirah Nabi, perjalanan Nabi dan para sahabat sebagai motivasi dasar untuk kita. Sebagai contoh, dalam hadis tentang Khandaq tadi, Nabi memberi spiritnya itu adalah Nabi juga keluar dan ikut mengangkat apa ini? Mengangkat tanah bareng-bareng. Wawara batni, sampai perutnya itu sampai tanahnya itu mengotori perutnya yang putih. Itu menandakan bahwa kita bisa belajar sebagai orang tua, sebagai petinggi, sebagai orang yang dijadikan anutan, itu kemudian dia memberikan contoh terjun langsung di tengah masyarakat. Terjun langsung di tengah, ikut merasakan juga kecapeannya para sahabat-sahabat yang lain. Itu loh, seperti yang dalam pepatah Jawa itu loh, ing ngarsa sung tulodo, terus ing madya bangun karsa tutwuri hanomboi, Pak. Hanya jangan nyandari hanomboi, yo nomboi barang. Lah kita melu ning ora tahu apa ini? Nomboi, ya hanomboi barang. Saya kalimat itu masih ingat sekali waktu kita masih jadi santri di mana? Para wali santri itu untuk membangun pondok ini dimotivasi oleh ustadz kita ini, Ustadz Amir di belakang kita ini, selalunya mengucapkan itu ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karso tutwuri harumboi, kata dia. Itu harus nambahi, melu nomboi lah. Lah bagaimana, kita seringkali itu mengikutkan anak kita, mengikutkan ini, tapi maunya yang gratisan terus, gitu ya. Ha, gratisan terus juga tidak boleh ya. Kemudian berikutnya adalah al-muhasabah ad-daimah. Yang kelima adalah kita selalu bermuhasabah, mengintrospeksi terhadap diri kita ini, sejauh mana perjalanan yang tengah kita lakukan, perjalanan dakwah yang kita lakukan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Mohon maaf yang beberapa hadis tidak kita kasihkan rawinya, karena semua yang ada di situ adalah rawinya Bukhari. Ya, rawinya apa nih? Bukhari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.